وكان أحدنا يلزق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكب صاحبه. Kata beliau radhiyallahu anhu, dulu salah seorang sahabat kami, teman kami, ketika berada di belakang Rasulullah SAW salat, menempelkan bahu dengan bahu temannya, menempelkan kaki dengan kaki temannya. Barakallahu fikum. Ini gambaran bagaimana seriusnya para sahabat Nabi salat di belakang Rasulullah SAW, bagaimana rapihnya mereka salat di belakang Nabi SAW, menempelkan bahu dengan bahu temannya, menempelkan kaki dengan kaki temannya. Barakallahu fikum. Sahabat yang lain juga menukilkan, ketika Rasulullah SAW hampir takbir, beliau memeriksa saf barisan salat. Beliau memeriksa barisan salat. Kemudian beliau melihat salah seorang sahabat membusungkan dada ke depan. Maka Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, "La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum." Luruskan saf-saf kalian. Kalau tidak, maka Allah akan mencabik-cabik hati-hati kalian, wajah-wajah kalian. Akan terjadi, selalu terjadi perselisihan di antara kaum muslimin. Saling bertolak belakang, barakallahu fikum. Akibat satu tidak mau meluruskan saf yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ketika Rasulullah SAW hendak takbir, kemudian beliau menoleh, menoleh ke belakang safnya dan meluruskan safnya dulu, menegur saf-saf yang tidak lurus, barakallahu fikum. Maka bagi para imam yang telah ditunjuk oleh kaum muslimin menjadi imam-imam masjid, dan ini merupakan amanah, amanah kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketika hendak memulai salatnya, hendaklah memeriksa, barakallahu fikum, barisan safnya, barakallahu fikum. Jangan langsung menghadap kiblat kemudian bertakbir tanpa meluruskan saf, barakallahu fikum. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah ibn Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aqimus sufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal wa linu baini aydi ikhwanikum la tadharu furujatin li syaitan man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tegakkan, luruskan saf-saf kalian di dalam salat. Ratakan bahu-bahu kalian. Tutup celah-celah. Dan bersikap lembutlah terhadap tangan-tangan saudara kalian. Sikap lembut, adab terhadap saudara yang di samping kita. Jangan sampai ada yang tersakiti. Jangan sampai ada terzalimi. Jangan sampai terganggu kehusuannya. Jangan-jangan enam terasa terganggu dengan bacaan-bacaannya atau dengan aroma-aroma enam dari badan kita. Linu baina aydi ikhwanikum. Bersikap lembut terhadap di hadapan saudara-saudara kalian. Wala tadharu furujatin lisyaitan. Jangan biarkan celah-celah terbuka untuk syaitan. Nah, karena kalau saf tidak rapat, barakallahu fikum, masih ada celah antara kita dengan saudara kita, ada celah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan. Yang mana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan habar, barakallahu fikum, bukan dari lisannya semata, tetapi wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Kata beliau mengatakan, kalau celah tidak ditutup, barakallahu fikum, antara kita dan teman kita, maka di sana setan akan bermain, barakallahu fikum. Bahkan sampai digambarkan setan seperti anak kambing kecil yang hitam yang banyak di negeri Yaman akan bermain untuk mengganggu orang-orang salat. Barakallahu fikum. Nah, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tidak dengan hawa nafsunya, melainkan beliau wahyu yang Allah SWT wahyukan kepada beliau. Beliau menghabarkan tentang setan menggoda orang-orang yang sholat berbolak-balik barakallahu fikum di antara celah yang tidak ditutup. Wajib kita terima berita ini barakallahu fikum. Kita tidak bisa menolaknya. Inilah wahyu yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Terima dengan iman barakallahu fikum. Bukan walaupun bukan tentang barakallahu fikum. Berita dari Rasulullah walaupun keakhirnya kalau seandainya tidak kita ketahuilah apabila kabar datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam akal kita tidak menerima, maka kewajiban kita mengatakan sami'ana wa ata'na. Kita mendengar dan taat. Kita mendengarkan, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jangan sampai ada orang jangan sampai ada seseorang seperti seseorang mengatakan kalau setan bolak-balik menggoda orang yang sholat, ya kita bersyukur berarti setan ikut sholat bersama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ungkapan-ungkapan kekufuran, penolakan, pembantahan terhadap apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Banyak barakallahu fikum orang-orang yang melecehkan sunnah, orang-orang yang menolak apa yang datang dari Rasulullah SAW, menolak jenggot, menghina jenggot dan yang lainnya. Subhanallah, ta'ala Allahu amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW menghabarkan demikian bahwasanya kalau ada celah antara kita dan teman kita di dalam sholat, setan kemudian loncat dan berbolak-balik mengganggu orang sholat barakallahu fikum, itu dalam rangka menghabiskan pahala orang yang sholat tersebut. Karena Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam sebuah hadis, kadang-kadang seseorang selesai dari sholatnya tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali hanya setengahnya, kecuali hanya sepertiganya. Barakallahu fikum, habis pahalanya di digerogoti, dicuri oleh syaitan. Seperti ikhtilas, menoleh, iltifat, ini termasuk curian daripada syaitan barakallahu fikum. Ya kita barakallahu fikum ketika sholat memang saya sedang berperang dengan syaitan yang akan bisa mengurangi pahala kita. Syaitan itu kata Rasulullah SAW ketika azan dikumandangkan dia lari terbirit-birit sampai kentut. Setelah selesai azan kembali, kemudian qomat lari lagi. Setelah qomat dikumandangkan ketika seorang mau sholat, datang lagi, kemudian membisik-bisikan kepada hati orang yang sholat, udzkur kada, udzkur kada, hatta la yadrikam qad shalla. Ingat ini, ingat ini, ingat ini, sampai dia tidak tahu sudah berapa rakaat dia sholat. Merasakankah hal ini karena kita semuanya? Tentu barakallahu fikum. Itu semuanya barakallahu fikum makar daripada syaitan yang harus kita tutup sejak kita membariskan sholat kita barakallahu fikum, supaya tidak memiliki kesempatan untuk menggoda namun untuk menghabiskan pahala sholat kita barakallahu fikum. Maka oleh karena itu perkara sholat barisan di dalam sholat bukan perkara yang ringan. Ini perkara agama yang telah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekian rupa dan telah dinukilkan oleh para sahabat Nabi seperti tadi Anas bin Malik yang hidup lama bersama Rasulullah sallam menukilkan dan menggambarkan kepada kita bagaimana barisan para sahabat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, setelah kita mendengar bagaimana bimbingan sahabat Nabi Rasulullah SAW di dalam solat-solat mereka di belakang Rasulullah, maka kita wajib berusaha dan memperbaiki dan wajib mengilmui barakallahu fikum harus memiliki semangat ghirah bagaimana pahala solat kita supaya sempurna pahalanya sebagaimana apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan harus merasa ingin dan butuh kepada apa solat, apa yang telah dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, solat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan dalam riwayat Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Naam, barakallahu fikum. Jadi ketika seorang berdiri di belakang imam, naam, jangan sampai terlalu melebar membuka kakinya. Lebarlah selebar badannya supaya mengena naam ya, pundak kita dengan pundak sahabat kita, kaki dengan kaki kita, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menerangkan tentang lurusnya saf. Rasulullah mengatakan, Al-Ka'ab bil-Ka'ab. Mata kaki sejajar dengan mata kaki. Ini ukuran untuk meluruskan saf. Karena kaki-kaki kita berbeda-beda, barakallahu fikum. Ada yang besar, ada yang kecil, enam, ada yang lebar, ada yang tidak. Kadang-kadang di belah samping kita anak kecil, enam, akan terjadi perbedaan. Maka untuk mengukur kesamaannya, kelurusannya adalah Al-Ka'ab bil-Ka'ab. Mata kaki sejajar dengan mata kaki. Bukan tumit yang sejajar, bukan ujung kaki, ujung jemari jari-jemari yang sejajar, tetapi barakallahu fikum, Al-Ka'ab, mata kaki dengan mata kaki. Ini ukuran yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu kita membutuhkan garis, kita menggaris masjid. Nah, atau mungkin memasang garis di atas kepala kita supaya lurus sholatnya. Tidak dilaksanakan di zaman Rasulullah SAW. Atau kita menggaris masjid ini tehal kita dengan, itu tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Cukup dengan Al-Ka'ab bil-Ka'ab. Sejajarkan mata kaki dengan mata kaki. Barakallahu fikum. Kemudian pula kita harus menghindar dari perkara-perkara yang membuat bengkoknya sholat. Nah, jangan sampai kita, nah, saudara kita malu atau enggan untuk merapatkan kakinya dengan kaki kita, karena kita memakai sejadah yang bagus. Nah, kadang-kadang kalau orang pakai sejadah, bukan kita melarang sejadahnya, barakallahu fikum. Jangan sampai menyebab dengan sejadah ini menyebabkan satu sunnah yang besar dalam meluruskan sholat tidak terlaksana. Kalau enam anak kecil mana berani menginjak senam sejadahnya enam orang tua, malu barakallahu fikum, dianggap tidak adab. Nah, kita jangan sampai barakallahu fikum. Walhamdulillah masjid ini masya Allah karpetnya bersih, lurus, dan masya Allah, nah, tidak perlu kita membawa sejadah yang mengakibatkan orang itu malu menginjak sejadah kita. Sejadah kan lebar seberapa persenti itu? 50 mungkin ada ya atau lebih. Nah, jangan sampai barakallahu fikum. Nah, ya bukan kita mempermasalahkan sajadahnya. Ini jangan sampai terjadi, sajadah yang kita bawa menyebabkan orang lain enggan untuk merapatkan kakinya dengan kita, yang kalau kita tidak merapatkan kaki, ini penyebab perselisihan, perbedaan hati-hati kita dengan saudara-saudara kita. Enggak pernah akur, barakallahu fikum. Nah, ya. Dan faedahnya kata para ulama, kalau kita merapatkan kaki dengan kaki teman kita, sungguh akan ada ketawaduan di antara sesama orang yang sholat. Tidak akan ada bedanya dengan orang yang mungkin orang kaya, orang miskin, pegawai, orang rendahan. Tidak ada, sama sejajar. Karena di dalam sholat memang demikian. Sama rata, barakallahu fikum. Sama-sama menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama, enam, dia berzikir bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama untuk mendapatkan pahala siapa yang paling banyak dan paling bagus. Tergantung keilmuannya, barakallahu fikum. Naam. Taib. Ini permasalahan saf, barakallahu fikum. Rasulullah SAW dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, khairus shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khairus shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf barisan salat kaum lelaki adalah yang pertama. Yang paling jelek adalah barisan saf yang terakhir. Barakallahu fikum. Nah, ini sanjungan, ini pujian, ini motivasi dorongan dari Rasulullah SAW untuk kita selalu mendapatkan shaf yang pertama, barakallahu fikum, ketika salat berjamaah. Rasulullah mengatakan khairu shufufir rijali awwaluha, sebaik-baik shaf kaum lelaki ada di awal. Nah, jangan sampai kita enggak pernah terbetik menginginkan shaf pertama. Apa mungkin malu ataukah mungkin senangnya memang di belakang? Nah, padahal shaf kadang-kadang shaf pertama masih kosong. Nah, di sini barakallahu fikum, di dalam kebaikan harus adanya tasabuk, adanya musabaqah, adanya berlomba-lomba barakallahu fikum. Sampai Rasulullah mengatakan, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida wa saffil awwal, thumma la yajidu illa yastahimu alaih, lastahimu alaih." Rasulullah mengatakan, seandainya manusia itu tahu tentang pahala yang Allah siapkan pada azan dan pahala yang Allah siapkan pada shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka siap untuk diundi. Diundi, ditulis namanya, dimasukkan, kemudian ini kan perlu waktu. Nah, kemudian keluar namanya baru. Nah, niscaya akan mau mereka melakukan seperti itu. Kalau seandainya tahu pahala pada shaf pertama yang Allah siapkan. Barakallahu fikum. Ini mendorong bagi kita barakallahu fikum untuk memperbaiki amal-amal sehari-hari kita. Nah, kita berada di shaf pertama, datang lebih awal untuk bisa menegakkan amal-amal salat yang lainnya. Bisa tahiyatul masjid, bisa nam salat qabliyah barakallahu fikum, bisa doa, bisa zikir. Nah, menanti salat barakallahu fikum yang itu disebut oleh bahkan dosa dan pengangkat derajat barakallahu fikum. Kapan lagi barakallahu fikum akan memperbaiki amal-amal kita? Umur kita tidak mengetahui barakallahu fikum. Ajal itu datang tiba-tiba barakallahu fikum. Kesehatan juga demikian barakallahu fikum. Nah, maka baik berazam dengan kuat barakallahu fikum. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami meminta taufik untuk makin lama kita hidup, makin bertambah umur kita, makin kita memperbaiki amal-amal kita barakallahu fikum. Ini yang paling bermanfaat dalam kehidupan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menyempurnakan shaf termasuk salah satu penyempurna pahala salat lima waktu kita barakallahu fikum. Yang kemudian yang berikutnya barakallahu fikum, sebagai penyempurna kekurangan-kekurangan pahala salat lima waktu kita adalah rajin dan giat melaksanakan nawafil salat-salat sunnah barakallahu fikum. Di antara salat sunnah, nah, di sana ada yang dikuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan muakkad, ada yang ghairu muakkad. Salat rawatib, salat yang mengiringi salat lima waktu barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, nanti di hari kiamat Allah akan mengatakan kepada malaikat, "Unduru li abdi hadza." Lihatlah kepada enam hambaku ini. Nam hal li abdi min tatawwu? Apakah hambaku ini punya amal-amal tatawwu dari salat-salatnya? Fayukammilu bihi al-fariidah, yang akan bisa menyempurnakan pahala-pahala salat mereka yang wajib. Sebagai penyempurna barakallahu fikum. Dan bila syak salat lima waktu kita banyak kekurangan-kekurangannya, kehusyuannya, kemudian tadi diganggu oleh syaitan, nam kemudian lalai kadang-kadang kita barakallahu fikum ingat ini ingat itu. Salat yang enam rawatibnya sebagai penyempurnanya. Imam Muslim rahimahullahu taala telah meriwayatkan dalam sahihnya tentang menjaga salat sunnah yang nawafil yaitu enam rawatib. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Syu'bah, nam an Nu'man bin Salim, an Amr ibn Aus, an Ambasah ibn Abi Sufyan, qala an namqa an Ummi Habibata Ramlah bintu Abi Sufyan, qalat samitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min abdin muslimin yusalli fil yawmi wa layla 12 rak'atan nafilatan ghairul faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah aw buniya lahu baitun fil jannah. Naam, Imam Muslim meriwayatkan telah menghabarkan kepada kami Muhammad bin Bashar bundar, telah menghabarkan kepada Muhammad bin Ja'far gundar, telah menghabarkan kepada Syu'bah, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus, dari Anbasah bin Abi Sufyan, dari Ummi Salamah istri Nabi sallallahu Maimunah Maimunah Ramlah bintu Abi Sufyan. Dari Rasulullah SAW kata Maimunah, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim melaksanakan solat sunnah 12 rakaat dalam sehari semalam. Solat sunnah bukan solat wajib. Tidak lain Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Apa kata Ramlah bintu Abi Sufyan, Ummu Habibah? Kata Ummu Habibah, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata istri Nabi Maimunah, apa? Ramlah bintu Abi Sufyan. Nam, saya tidak mendengarkan dua ini, saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi yang meriwayatkan dari Ramlah bintu Abi Sufyan? Ambasah bin Abi Sufyan. Ambasah pun mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhun min Anam Ramlah bintu Abi Sufyan. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini sejak saya mendengar dari Anam istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ramlah bintu Abi Sufyan tadi. Demikian juga Amr bin Aus mengatakan perkataan yang sama. Demikian juga Nu'man bin Salim mengatakan perkataan yang sama. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut sejak saya mendengar dari Amr bin Aus. Subhanallah. Ini hakikat ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Setelah mendengar ilmu, sampai ilmu kepada kita, beramal dan menjaga amalan tersebut. Barakallahu fikum. Inilah amal yang membuahkan. Barakallahu fikum. Inilah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Yang kita amalkan, ini yang membuahkan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita nasuh. Lalu kita nasihat menasihati, saling mengingatkan. Barakallahu fikum. Kita barakum sifat lalai, sifat ghaflah, sifat lupa dan yang lainnya. Maka majalisul ilm barakallahu fikum sebagai pengingat kita. Majlis ilmu seperti inilah barakallahu fikum untuk kita sama-sama merenung, untuk kita sama-sama mengambil motivasi, untuk kita berbekal diri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita diperintahkan untuk berbekal diri sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairan zadi taqwa. Berbekallah dengan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Jadi memperbanyak salat sunnah termasuk enam penyempurna pahala suatu lima waktu kita. 12 rakaat tersebut mana barakallahu fikum? 4 rakaat sebelum duhur, setelahnya 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan rawatib muakkad, rawatib yang sangat dikuatkan. Rasulullah SAW sangat menjaganya. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW mengatakan, menghabarkan bagaimana penjagaan Nabi SAW terhadap salat sunnah. Karena Nabi SAW la yadau arba'an. Naam qabla al-arba'an qabla dhuhri wa raq'atain qabla al-ghadah. Riwayat Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum dhuhr, 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan suat 2 rakaat sebelum subuh ini Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim mengatakan, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dalam riwayat lain, lahu ma habu ilai minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajr sungguh lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Dunia ini tidak ada apa-apanya. Barakallahu fikum. Karena akan ditinggalkan. Tidak akan kita bawa. Barakallahu fikum. Walaupun kita punya harta, punya kedudukan, punya anak dan baik, akan ditinggalkan. Tapi pahala amal saleh akan tetap bersama kita. Barakallahu fikum. Sampai Rasulullah menjaga. Naam, kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah mengetahui solat yang paling dijaga dari solat-solat sunnah selain daripada 2 rakaat fajr dan solat witir. Solat witir barakallahu fikum setiap malam paling minim satu, paling minimal 1 rakaat kerjakan. Barakallahu fikum. Bisa sebelum tidur, bisa di akhir malam sebelum kita datang waktu sahur. Naam, demikian barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum memberikan taufiknya kepada kita sekalian menjaga 12 rakaat. Sangat-sangat kita butuhkan sebagai pelengkap daripada kekurangan-kekurangan solat kita nanti ketika dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Solat 5 waktu merupakan amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan tahu kurangnya solat-solat kita. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, mari kita sama-sama pelajari, kita kaji salat yang lima waktu ini agar mendapatkan pahala sempurna. Kita ilmui barakallahu fikum, jangan kita mencukupkan diri dan merasa puas dengan ilmu yang telah kita dapatkan tentang salat ini barakallahu fikum. Kadang latar belakang kita berbeda-beda barakallahu fikum. Kita belajar hanya di sekolah umum, mendapatkan pelajaran-pelajaran dari situ. Nah, kadang kita ada yang di pondok pesantren, kadang ada yang lain berbeda-beda. Jangan sampai kita merasa puas dengan ilmu yang telah kita dapatkan untuk sholat ini. Kitab, buku, kaset banyak sekarang barakallahu fikum untuk memperbaiki sholat-sholat kita barakallahu fikum. Bersemangat barakallahu fikum untuk memperbaiki sholat-sholat yang lima waktu ini. Peramalan yang pertama kali hisab sebagai penentu akan baiknya amal-amal perkara yang lainnya barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahi ilmu dan amal. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.